Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Ikhwati a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada ucapannya, qawluhu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan sabda Rasulullah SAW yang mengatakan wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Qala Muhammad huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi khatamun nabiyyin. Muhammad adalah, yang dimaksud Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, dari bangsa Quraisy, dari Bani Hashim, penutup para nabi. Wa qawlu abduhu, yang dimaksud dengan abduhu ay laisa syarikan ma'allah, maksudnya bukanlah dia sebagai sekutu bagi Allah. Wa qawlu wa rasuluhu, sedangkan maksud ucapan dan rasulnya ay al-mab'uts bima uhiya ilaih, yang diutus dengan membawa wahyu. Falaysa kadiban 'ala Allah, dan bukan seorang pendusta yang berdusta atas nama Allah. Farrasul sallallahu alaihi wasallam abdun marbub, maka Rasulullah SAW adalah hamba yang marbub. Hamba yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jami'a khata'is al-bashariyah talhaquhu ma'ada syai'an wahidan, yang menunjukkan bahwa nabi kita adalah manusia biasa. Kata Syekh Ibn Utsaimin, semua kekhususan yang ada pada manusia ada pada beliau kecuali satu, wa huwa ma ya'udu ila asafil akhlaq, yaitu perkara-perkara yang menunjukkan akhlak-akhlak yang buruk. Maka tidak ada pada diri nabi kita alaihi salatu wasalam. Jadi semua sifat yang ada pada manusia ada pada nabi kita kecuali satu, yaitu akhlak yang buruk. Tidak ada pada nabi kita alaihi salatu wasalam. Nah, fa huwa ma'sumun minhu, maka nabi sallallahu alaihi wasalam terjaga dari akhlak yang buruk tersebut. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Araf ayat 188, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. قُلْ, katakan wahai nabi, لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا, aku tidaklah kuasa untuk memberikan kemanfaatan bagi diriku. وَلَا ضَرًّا, tidak pula madarat. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ, kecuali apa yang Allah kehendaki. وَقَالَ تَعَالَى, Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Al-Jin ayat 21-22, Allah menyatakan, Qul inni la amliku lakum darran wala naf wala rasyada. Qul, katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku tidak kuasa untuk memberikan mudarat bagi kalian dan tidak pula petunjuk. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Qul, katakan wahai Nabi, inni la yujirani minallahi ahadun, tidak ada satu orang pun yang bisa melindungi aku dari Allah tabaraka wa ta'ala. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak dapati dari selain Allah tempat berlindung. Fahuwa basyarun misluna. Maka kata Syekh rahimahullah ta'ala, Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti kita. Illa annahu yuha ilaih. Bedanya adalah hanya saja beliau diberikan wahyu. Qala ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dalam surah Fusilat ayat ke-6, Qul innama ana basyaru mislukum yuha ilaya annama ilahukum ilahu wahid. Qul, katakan wahai Nabi, innama ana basyaru mislukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Yuha ilaya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian hanyalah sesembahan yang satu. Qala wa man qala inna rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhil. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan, laisa lahu dhil, katanya Rasulullah SAW itu bukan manusia biasa. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki bayangan seperti kita memiliki bayangan. Aw anna nurahu yudfi'u dhilluhu atau yudhillahu, atau dia mengatakan bahwasanya cahaya Muhammad SAW telah memadamkan bayangannya sehingga tidak memiliki bayangan. Idza masya fi syams, ketika beliau berjalan di bawah teriknya matahari, faya subhanallah, seakan-akan manusia yang kasat mata, manusia yang tembus pandang, terkena sinar matahari tetapi tidak memiliki bayangan. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, fakulluhu kadhibun batil, maka semuanya adalah dusta dan batil. Walihada qalat Aisyah radhiyallahu anha, oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kuntu amuddu rijlai baina yadayhi, aku pernah satu hari menjulurkan kedua kakiku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'tadir bi anna al-buyut laysa fiha masabih, dan beliau pun meminta udzur karena rumahnya tidak memiliki pelita, memiliki lampu. Walau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu nur, kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki cahaya, lam ta'dir radhiyallahu anha, tentu Aisyah radhiyallahu anha tidak akan mungkin meminta maaf kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena rumahnya atau kamarnya tidak memiliki cahaya, tidak memiliki lampu. Nah, karena cahayanya tidak, karena rumahnya tidak memiliki lampu, sempit, ketika menjulurkan kedua kakinya mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Nah, ini meminta uzur, meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW itu memiliki cahaya yang katanya cahayanya bisa menghapuskan, bisa memadamkan bayangannya, tentu Aisyah radhiyallahu anha tidak akan minta uzur. Walakinahu al-ghulu alladhi afsada ad-din wa dunya. Akan tetapi ucapan ini disebabkan karena ghulu, berlebih-lebihan, yang telah merusak agama dan dunia. Wal-iyadubillah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari sikap ghulu seperti ini. Wa minal ghuluwi, dan termasuk dari contoh sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan yang tidak disyariatkan, qaulul busiri, adalah ucapannya al-busiri fil burdah, di dalam qasidah burdahnya, qasidah yang dikenal dengan qasidah al-burdah al-masyhurah, yang masyhur, yang hampir penggalan-penggalan qasidahnya didendangkan di setiap-setiap masjid. Ya subhanallah. Seperti diantaranya, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hawadisil amam illam takun akhidan yawmal ma'adiyya yadai faslan fadlan wa illa faqul ya dal zallatil qadam fa inna min judika dunya wa gharratiha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Nah, kalau kita lihat dalam qasidah ini, kemungkinan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala membawakannya sesuai dengan hafalannya, karena kalau tidak, di dalam qasidah al-burdah yang lebih dulu disebutkan adalah ilam takun akhidan yaumal ma'ad yadaya fadlan wa illa faqul ya zallatil qadam, baru setelah itu beberapa bait setelahnya, ya akramal khalqi mali min mali man aludhu bi siwaka inda khululil hadasil adam hadisil amam. Lihat apa yang dikatakan oleh Busiri di dalam qasidahnya, katanya, ya akramal khalqi, wahai semulia-mulia makhluk. Kita katakan betul, Rasulullah SAW akramal khalq. Iya, karena apa? Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia. Disebutkan atau telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, karena beliau adalah orang yang paling bertakwa. Tetapi yang menjadi persoalan adalah, lihat kalimat setelahnya, dan ini sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu, ketika seseorang memuji terlalu berlebihan dan dibiarkan pujian tersebut, pada akhirnya apa? Terjatuh kepada ghulu, terjatuh pada ghulu berlebihan. Katanya, mali man aludhu bihi siwaka, mali, tidak ada bagiku man aludhu, orang yang bisa aku mintai perlindungan siwaka selain engkau wahai Nabi. Karena domir kaf tentu kembali kepada siapa? Kepada al-munada. Munada di sini siapa? Akramal khalqi. Ya, yani Rasulullah SAW. Inda hululil hadisil amam. Ketika dipecahkannya kejadian-kejadian yang dahsyat, yang merata. Ini maksudnya apa? Ketika semua manusia berada di padang mahsyar, tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Rasulullah katanya. Maka ini apa? Sikap ghulu. Ilam takun akhidan yaumal ma'adi. Ini dipertegas oleh kalimat ini, kalimat yang disebutkan sebelumnya. Ilam takun akhidan yaumal ma'adi yadaya. Kalau seandainya engkau tidak mau mengambil tanganku di yaumil mi'ad tadi, yaumil mi'ad, di hari kiamat nanti, fadlan, sebagai bentuk kemuliaanmu, karunia darimu, kedermawananmu, wa illa faqul ya zallatal qadam. Kalau tidak demikian, maka kita cukup mengatakan ya zallatal qadam, duhai yang tergelincir kakinya. Maksudnya kecelakaan bagimu kalau tidak diambil tanganmu oleh Nabi SAW di yaumul ma'ad, di hari pembalasan nanti. Fa inna min judika dunya wa dharratiha, karena wa dharrataha, fa inna min judika ad-dunya wa dharrataha, karena sesungguhnya di antara bentuk kedermawananmu terciptanya dunia dan akhirat. Ya subhanallah. Wa min ulumika ilmul lauhi wal kalam, dan di antara ilmumu, ilmu yang engkau miliki adalah ilmul lauhi wal kalam, yaitu ilmu tentang lahul mahfud dan tentang al kalam, pena. Nah, maka lihat apa kata para ulama tentang qasidah ini. Qala Ibnu Rajab wa ghairu, Syekh Ibnu Utsaimin tidak ingin membantah secara langsung, tapi apa, dengan membawakan ucapan ulama. Sehingga apa, sehingga tidak ada hujah, oh itu mah cuma anggapannya Syekh, ya itu mah cuma perasaan Syekh, Syekh baper dalam hal ini. Ya, enggak, bukan itu. Tapi kita lihat bagaimana ulama dari terdahulu sudah membantah, sudah memberikan jawaban terhadap qasidah burdah ini. Qala Ibnu Rajab wa ghairuh, dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab dan yang lainnya, illam yatruk lillahi syai'an ma damatid dunya wal akhirah min judir rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu lam yatruk lillahi syai'an. Kalau seperti ini kalimatnya, iya, maka tidak tersisa bagi Allah sedikit pun, madamati dunia wal akhirah, karena dunia dan akhirat min judir rasulullah s.a.w. semuanya berkat kedermawan rasulullah s.a.w. berarti Allah tidak ada kebaikannya sama sekali. Iya, karena disebutnya apa, inna min judika dunya wa dharrataha, di antara kedermawananmu hai Nabi terciptanya dunia dan akhirat. Lantas mana bagi Allah tabaraka wa ta'ala? Berarti Allah tidak memiliki kebaikan di dunia dan akhirat, habis sudah. Iya, semuanya milik Allah, milik Rasul s.a.w. Nah, kita bukan tidak mencintai Rasul, apalagi na'udzubillah sampai membenci Rasul, na'udzubillah. Tetapi kita tidak membenarkan sikap hulu kepada Nabi SAW yang ini tidak dibenarkan oleh syariat. Nah, maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, wa nashhadu anna man yaqulu hadha ma shahida anna Muhammadan Abdullah. Kita bersaksi bahwa orang yang mengucapkan kalimat seperti ini, dia tidak bersyahadat menyatakan anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya, dia tidak bersaksi bahwa saya Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah. Bal syahida anna Muhammadan fauqallah. Bahkan dia hanya bersaksi bahwa Muhammad itu di atas Allah. Kaifa yasil bihimul ghulu ila hadzal had? Bagaimana mereka bisa sampai kepada batasan ghulu seperti ini? Na'udzubillah. Lihat. Lihat. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak kemudian menempatkan Rasulullah SAW kepada derajat lebih tinggi dari Allah tabaraka wa taala. Lihat. Kecintaan kita kepada Rasulullah SAW tidak lantas menyebabkan kita menempatkan Rasulullah SAW di atas kedudukannya sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Nah, ini wa hadzal ghulu fawqa ghuluwin nasara, maka ghulu seperti ini, berlebih-lebihan seperti ini, melebihi sikap ghulunya kaum Nasrani. Alladzina qalu, di mana mereka mengatakan innal masiha ibnullah, Mereka masih mengatakan Al-Masih putra Allah, berarti apa? Masih di bawah derajatnya. Iya. Tapi kalau ini bagaimana? Ini melebihi daripada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena terciptanya dunia dan akhirat tidak lain karena apa? Min judi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebab kedermawanan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sehingga terciptalah dunia dan akhirat. Ya. Karena darrah, darrah ini biasanya ungkapan yang diberikan untuk istri kedua. Istri kedua itu dinamakan darrah madu. Ya. Bahasa kitanya. Kenapa? Karena pasangannya memang seperti itu. Ya, yang menjadi rivalitas. Dunia rivalnya adalah akhirat. Kalau dikalahkan dunia, maka dia mendahulukan apa? Akhirat. Kalau dikalahkan akhiratnya berarti apa? Berarti dia mendahulukan dunianya. Sama seperti orang yang punya dua istri. Kalau dia mengalahkan istri yang pertamanya, berarti dia lebih condong kepada istri kedua. Kalau dia lebih lebih memuliakan atau mengutamakan yang kedua, berarti dia akan mengalahkan yang pertama. Ini namanya darrah. Yeah. Nah, demikian. Dari kata darrah. Yeah. Kenapa? Karena membuat sakit yang lainnya. Yang membuat sengsara yang lainnya. Nah, demikian. Baik. Ini. Ini tiga kalimat ini. Sebetulnya ada lagi yang terakhir. Ya. Yeah. Terakhir apa? Kemudian disebutkan Rabbi bil Mustafa balik maqasidana. Ya. Yeah. Dan seterusnya. Ini. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Hum qalu fawqa dalik." Mereka telah mengatakan lebih daripada itu. Atai. Qalu innal masih hadha al-ghulu fawqa ghulu an-nasara alladhina qalu innal masih ibnullah wa qalu innallaha salisu salasah. Ini mengalahi sikap ghulunya, melebihi daripada sikap ghulunya kaum Nasrani yang mengatakan bahwasanya al-masih adalah putra Allah, dan mereka mengatakan Allah adalah salisu salasah, tiga dari tiga sembahan, tiga dari ketiga sesembahan. Berarti apa? Masih setara. Tapi apa? Hum qalu fawqa dalik, tetapi mereka orang-orang yang mendendangkan qasidah burdah ini, mereka telah berbicara lebih buruk daripada kaum Nasrani. Qalu innallaha yaqul, mereka katakan sesungguhnya Allah berfirman, man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairu minhu wa ana ma'a 'abdi idza dzakarani. Dalilnya mereka membawakan dalil yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Alasan mereka, man dzakarani fi mala', barang siapa yang menyebutkan namaku di hadapan khalayak, zakartuhu fi mala, maka aku akan sebutkan nama dia fi mala di hadapan hamba-hambaku, khairun minhu, yang lebih baik daripada dia. Wa ana ma'a 'abdi idza dzakarani, dan aku bersama hambaku apabila dia menyebut aku, mengingat aku. Sehingga kata mereka mengatakan war rasul ma'ana idza dzakarna, dan demikian juga dengan rasul. Rasul itu bersama kita kalau kita mengingatnya, selalu mengingatnya. Sehingga apa? Ini. Ya subhanallah syubhat. Ya. Jangan berarti apa? Jangan kemudian lengah kita. Bukan berarti mereka menyebutkan ini tanpa dasar, tanpa dalil. Mereka akan membawakan dalil. Tetapi apa? Mereka salah dalam tariqatul istidlal wa tariqatul istinbat. Mereka salah dalam pendalilan dan salah dalam menyimpulkan dalil. Nah. Jangan kemudian, ini hadis sahih loh. Ya hadis sahih. Tetapi istidlal bihi tidak dibenarkan. Karena bukan ini maksudnya. Nah, walihada kana ulaika al-gulat. Oleh karenanya kata Syekh rahimahullah ta'ala, mereka-mereka orang-orang yang hulu ini, Lailatul Maulid, di malam Maulid, ya, ketika mereka merayakan haflah Maulidun Nabi, ya, ketika mereka merayakan pesta ulang tahunnya Nabi, ida talat tali al-mukharrif, apabila al-mukharrif yang tukang hayal ini membacakan kalimat al-Mustafa, ya, kalimat al-Mustafa, qamu jami'a, maka apa? Kalau sudah disebutkan Mustafa, mereka semua berdiri. Apakah dengan dendang tola al-badru alaina, ataupun dengan ini, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana, bangun semua nanti. Kenapa? Qama rajulun wahid, berdiri satu orang nanti. Yaqul, mereka yaqulun, mereka akan mengatakan, inna Rasul sallam hadara majlisana binafsih. Hai Allahu Akbar. Sesungguhnya Rasul telah hadir di majlis kita ini. Beliau sendiri datang. Faqumna ijlalanahu, maka kita pun berdiri untuk menghormati kedatangan Rasul sallam. Allah. Wassahabah radhiyallahu anhum ashaddu ijlalan minhum wa minna. Padahal para sahabah radhiyallahu anhum, mereka adalah ashaddu ijlalan minhum wa minna. Orang yang paling memuliakan Rasulullah SAW, memuliakan tidak hanya dengan hartanya, tidak dengan jiwanya, bahkan dengan semua yang dia miliki. Para sahabat minhum wa minna lebih memuliakan Rasul daripada mereka dan daripada kita. Wa ma'a dhalik, tetapi bersamaan dengan itu para sahabat, idza dakhala alaihim ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk memenuhi mereka, menjumpai mereka, wa huwa hayyun yukallimuhum, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup berbicara dengan mereka, la yaqumuna lahu, mereka tidak berdiri untuk menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, lebih hebat mana pemuliaannya antara kita mereka dengan para sahabat? Lebih hebat mana? Apakah kita merasa kita lebih hebat pemuliaannya dari para sahabat, ataukah mereka yang merasa lebih hebat pemuliaannya, penghormatannya terhadap Rasulullah SAW dari para sahabat? Pernahkah mereka mengalami ancaman-ancaman bersama Rasulullah SAW yang taruhannya adalah harta dan nyawa dan keluarga semuanya, yang menyebabkan mereka hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah, meninggalkan seluruh harta bendanya, keluarganya? Nah, apakah mereka pernah mengalami itu? Semua para sahabat hijrah bersama Rasulullah SAW, yang hijrah bersama Rasulullah SAW tidak lain karena memuliakan Rasulullah SAW sebagai utusan Allah, karena perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, taib. Tetapi mereka ketika Rasulullah SAW datang menjumpai mereka, mereka tidak berdiri untuk memuliakan Rasul. Kalau ini alasannya, wahaula yaqumuna idza takhayyalu, tetapi mereka berdiri kalau mereka menghayalkan, membayangkan Rasulullah SAW datang, baru taraf membayangkan. Sedangkan para sahabat betul-betul didatangi oleh Rasulullah SAW. Ya. Lebih mulia mana? Yang didatangi secara nyata dengan yang cuma khayalan. Bercengkrama dengan Rasul, makan bersama Rasul, minum bersama Rasul, sholat bersama Rasul. Tapi apa? Dalam khayalan. Lebih baik mana? Dengan para sahabat yang makan bersama Rasul, yang minum bersama Rasul, bercengkrama bersama Rasul, suka duka bersama Rasul, sholat bersama Rasul. Lebih mulia mana? Nah, Kenapa mereka tidak berpikir? Mereka, kenapa mereka tidak mengikuti para sahabat dalam memuliakan Rasulullah SAW? Nah, au ja'ahum syabahun in kanu yushahiduna syai'an. Atau mereka akan berdiri ketika mereka melihat ada sekilat bayangan. Ya. Karena tadi tukang hayal ya. Rasulullah datang. Padahal apa? Halu. Halusinasi. Ya. Nah. Baru halu. Halusinasi. Bayangan, gambaran terbayangkan pada dirinya. Kenapa? Rasulullah baru saja lewat. Ya. Faya subhanallah. Kita berdiri. Ayo berdiri. Rasulullah tadi datang. Baru saja saya melihat bayangan lewat. Enggak tahu kalau bayangan di belakang ada anak kecil, ya. Karena tertutup lampu sehingga bayangannya yang kelihatan atau yang sedang lewat itu adalah bayangan dari pohon dari luar. Ya. Dia tidak tahu. Nah, karena saking khusyuknya, saking begitu menghayati bacaan-bacaan ini, ya. Nah. Na'udzubillah. Ghulu, ghulu. Fandur kaifa balaghat bihim uquluhum ila hadzal hadd. Lihat bagaimana akal-akal mereka sampai jatuh ke taraf seperti ini. Sampai jatuh ke batasan seperti ini. Ya. Seperti orang yang tidak punya akal. Ya. Nah. La haula wala quwwata illa billah. Fahaula ma syahidu anna Muhammadan abdullah wa rasuluh. Maka mereka-mereka ini bukanlah orang yang telah bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasul-Nya. Haula'il mukharrifun. Mukharrifuna masakin. Mereka-mereka lebih tepatnya adalah orang-orang mukharrifun, tukang khayal. Masakin, orang yang perlu dikasihani dari para penghayal-penghayal. Ya. Nah, orang-orang yang memiliki imajinasi yang tidak tersalurkan. Ya. Nah, begitu. Punya imajinasi tetapi tidak tersalurkan, akhirnya begitu. Membayangkan Rasulullah SAW datang. Melihat ada sekelibatan bayangan, dianggapnya itu bayangan Rasulullah. Rasulullah telah datang. Nah, in nadarna ilaihim bi'ainil qadar. Kalaupun kita melihat kepada mereka dengan ainul qadar, dengan takdir, wa narukku lahum, kemudian kita merasa kasihan dengan mereka. Ya. Wa nasallahu lahumus salama wal afiyah. Kita memohon kepada Allah untuk mereka keselamatan dan kesejahteraan. Kalau kita melihat kepada ainul qadar, kepada takdirnya, artinya apa? Kepada kenyataannya mereka seperti itu. Dibayang-bayangi oleh halusinasi, maka kita menyayangkan mereka. Wa in nadarna ilaihim bi'aini syar'. Tapi kalau kita melihat kepada mereka dengan pandangan syariat, fa innana yajib an nunabidahum bil hujjah. Maka kita wajib untuk membantah mereka dengan hujjah. Hatta yaudu ila siratil mustaqim. Sampai mereka mau kembali kepada jalan yang lurus. Ya. Jadi kalau melihat dari sisi takdir, ya, subhanallah, ini orang khayalannya terlalu tinggi. Ya. Kita apa? Kasihan melihatnya, ya. Kasihan. Masya Allah, ini mau dibilang apa? Autis? Bukan, ya. Mau dibilang gila? Enggak. Mau dibilang apa lagi? Enggak pantas. Kasihan kita. Kita memohon kepada Allah agar mereka mendapatkan keselamatan dan kesejahteraan. Tapi kalau dilihat dari sisi syariat, kita harus membantah mereka, kita harus menerangkan yang hak, kita harus berkata pahit, ya, sehingga mereka seperti orang yang apa? Diruqyah. Nah, atau seperti orang yang sedang dikasih obat yang pahit. Nah, menolak tetapi apa? Tetapi harus dikasih, harus diberikan supaya apa? Supaya sembuh sakitnya. Nah, supaya mau kembali kepada jalan yang lurus. Wa Rasulullah SAW asyadun nasi ubudiyatan lillah. Dan Rasulullah SAW adalah manusia yang paling getol, paling kuat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. wa akhsyahum lillah, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa atqahum lillah, orang yang paling bertakwa di antara mereka kepada Allah, qama yusalli hatta tawarramat qadama, beliau pun tetap berdiri menunaikan salat sampai-sampai kedua kakinya membengkak. Waqila lahu fi dhalik, dan dikatakan, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, faqala afala akuna abdan syakura, Rasulullah SAW tetap menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai hamba, dengan mengatakan apa? Tidakkah boleh aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Lihat, Nabi kita sendiri justru menganggap dirinya sebagai apa? Sebagai hamba. Namanya manusia biasa, di mana-mana punya bayangan, yang enggak ada bayangannya itu setan. Iya. Nah, disorot pakai lampu apa juga enggak ada bayangannya. Jangan sampai kemudian digambarkan Nabi kita kalau berjalan di muka bumi tidak menapak. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini manusia atau bukan? Ya. Di mana-mana namanya manusia, jalan itu ya napas. Ya. Nah, demikian. Jangan bikin khayalan tingkat tinggi, ya. Nah. Waqad ghafar lahu, padahal Rasulullah SAW telah diampuni mata qadama min dambi, dosa-dosanya yang telah lalu, wa mata akhar maupun dosanya yang akan datang. Hada tahqiqul ibadah al-azimah. Inilah perwujudan dari ibadah yang agung yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah SAW sebagai hamba yang sudah diampuni semua dosa-dosanya, tetapi beliau tetap bersyukur karena beliau merasa sebagai apa? Sebagai hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagai hamba Allah. Nah, demikian ikhwati a'azani wa sakumullah, naktabi bihadal qadar. Aku lu kau lihada astaghfirullahi wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanb, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.